Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Terkait dengan makna bait yang kemarin ditanyakan. Akullam ri'in tahsabina mar'an wa narin tawaqqadu bil laili nara. Hamzanya disebutkan hamzanya lil inkar. Ataupun istifham inkari, maknanya jangan kau kira setiap laki-laki dia adalah benar-benar laki-laki. Ini la tahsibina kullam ri'in rajulan. Ini kinayah. Bahasanya sebagian rijal laisu birijal. Sebagian kaum laki-laki kurang sifat kelelakiannya. Jangan kau kira wahai seorang wanita bahasanya setiap laki-laki itu adalah laki-laki yang sempurna sifat-sifat kelelakiannya. Dan jangan pula kau kira setiap api yang menyala di malam hari itu api. Ini kinayah juga sama. Itu maksudnya jangan kau kira sebagian ataupun setiap api yang ada di malam hari itu adalah api yang dijadikan tanda untuk adhiyafah, api yang menunjukkan adanya satu kaum yang menyiapkan jamuan bagi para tamu. Terkadang api tersebut hanya misyadah, jebakan saja. Karena biasanya orang dahulu ketika safar kemudian mendapati perapian, maka biasanya di situ ada diafah. Jelas mananya ya. Kemudian ada yang nak kita tambahkan, masih berkait dengan pembuangan. Sudah kita lewatkan pada bait sebelumnya tentang pembuangan mudhaf ilaih. Kemudian juga bagaimana keadaan mudhaf ilaih setelah dibuang mudhafnya. Kadang dia di i'rab seperti i'rabnya mudhaf, kadang dia di i'rab seperti keadaan dia ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Kemudian juga sudah dilewatkan pembahasan tentang pembuangan mudhafnya. Apa pembuangan apa? Mudhaf ilaihnya ya. Kemudian ditetapkan mudhafnya. Ada di sana yang belum ditambahkan. Disebutkan oleh Al-Hasyimi dalam tanbihnya. Qad yakunu al-awwal mudhafan ila mudhafin. Qad yakunu al-awwal mudhafan ila mudhafin. Terkadang yang pertama disandarkan kepada mudhaf. Fayuhdzaful awwalu wasani, kemudian yang pertama dan yang keduanya dibuang. Qad yakunu al-awwalu mudhafan ila mudhafin. Fayuhdzaful awwal wasani. Wa yuqamu tsalitsu muqama al-awwal. Kemudian yang ketiganya diposisikan pada posisi isim yang pertama, mudhaf yang pertama. Dalam hal i'rab. Nahu yang sering kita dapati ketika di judul-judul awal bab itu ya. Ya, al-kalam ini hadza syarhu hadza bab syarh al-kalam. Di antara contohnya adalah dibawakan oleh sebagian ahli nahu contohnya wa yaj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yani wa taj'aluna badala syukri rizqikum. Wa taj'aluna badala syukri rizqikum takdzibakum. Ya, dibuang di sini asalnya badala syukri rizqikum dibuang. Yang pertama badal dan yang kedua syukur, kemudian rizq. Yang ketiganya diposisikan seperti posisi apa? Yang pertama. Contoh yang lain, taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Taduru a'yunuhum, mata mereka berputar, kalladhi yughsha 'alayhi, seperti orang yang mau pingsan karena takut mati. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut, ay yani kadawarani 'ainil ladhi, kadawarani 'ainil ladhi yughsha 'alayhi minal maut. Hasilnya apa? kalladzi yani kadawarani ainil ladzi yusha alaihi minal maut, seperti berputarnya mata orang yang mau pingsan karena takut mati diajak berperang. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Baik, kita lanjutkan. Selesaikan dua bait lagi ya. Setelah itu kita manfaatkan sisa waktu untuk murojaah. Fausla mudhafin shibhihi, fausla mudhafin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wa lam yu'ab. فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بناعت أو ندا. فصل مضاف شبه فعل. Memisahkan mudhaf yang mudhafnya adalah syibh fi'l. Nanti akan sebutkan masdar isim fa'il. Ya, asalnya ajiz gitu ya. Ini maf'ul bi muqaddam. Ajiz. Fasla mudhafin, bolehkan untuk dipisahkan mudhaf yang berupa syibhu fi'il, masdar, isim fa'il, ya. Ma nasab, dengan pemisah yang mansub, apakah mansubnya sebagai hal atau dzaraf, walam yu'ab, dan itu tidak dicela. Ya, di sini pembahasannya apa? Tentang bolehnya memisahkan antara apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih, dengan yang mansub dari ma'mulnya mudhaf. Yang mansubnya ini kadang maf'ul, kadang dzaraf, ya. Maf'ul di sini disebutkan i'rabnya hal. Yang lain mengi'rabnya tamyiz. Faslu yaminin wa tiraran wujida. Pemisah berupa sumpah. Ya. Juga walam yu'ab faslu, lanjutannya itu ya. Walam yu'ab faslu yaminin, dan tidak dicela. Selesai tadi ya bahasan yang pertama sampai fasla mudhafi, fasla mudhafin syibhi fi'lin ma nasab maf'ulan aw dzarfan ajizah. Baru lagi nih walam yu'ab faslu yaminin, tidak dicela. Faslu yaminin, mendatangkan pemisah dengan sumpah, yakni ditempatkan di antara apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa tiraran wujida, dan kadang pemisah yang asing didatangkan karena itirar, darurat, ya. Dalam keadaan darurat wujida, didapati gitu ya. Wa tiraran wujida, dan dalam keadaan darurat wujida didapati bi ajnabiyin, dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dengan ajnabi, pemisah yang asing bukan makmul dari mudhaf. Au bina'tin au nida, atau kadang dipisahkan ya dengan na'at, na'at dari mudhaf, atau dengan nida, munada. Paham ini pembahasannya tentang apa? Ya, bolehnya memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dengan pemisah-pemisah yang disebutkan di sini. Ya. Kita lihat syarahnya. Makna bait paham ya. Jadi maknanya ajiz an yafsila alladhi nasabahu al-mudhaf 'ala al-maf'uliyah ay dzarfiyah bainahu wa bainal mudhaf ilaih, itu maknanya. Ajiz, bolehkan an yafsil alladhi nasaba al mudhaf, untuk alladhi nasaba al mudhaf, ma'mul yang dinasabkan oleh mudhaf ini. Saya ulangi Arabnya dulu tuh sebelum mau ditulis. Ini saya nukil dari penjelasan Syuti. Ajiz an yafsil alladhi nasabahu al mudhafu ala al-maf'uliyyati aw al-dharfiyyati bainahu wa bainal mudhafi ilaih, bolehkanlah untuk isim yang dinasabkan oleh mudhaf ini memisahkan, atau sebelumnya untuk isim yang menasabkan mudhaf, apakah dia sebagai kurang pas lagi nanti lain. Bolehkan untuk isim yang dinasabkan oleh mudhaf, apakah bentuknya maf'ul ataupun dharf, untuk isim ini memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih, yaitu bolehkan isim yang dinasabkan oleh mudhaf, apakah berupa maf'ul ataupun dharf, memisahkan antara apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ajaz al-musannif an yufsala fil ikhtiyari bainal mudhaf alladhi huwa shibhul fi'li wal muradu bihil masdaru wasmul fa'il. ajaz al-musannif Ibnu Malik rahimahullah membolehkan untuk dipisahkan dalam keadaan tidak darurah, dalam keadaan bisa memilih. Beliau membolehkan untuk dipisahkan antara mudhaf yang mana mudhafnya berupa syibhul fi'l, dan yang dimaksud dengan syibhul fi'l di sini adalah al-masdar wasmul fa'il, masdar dan isim fa'il. Boleh dipisahkan antara mudhaf yang berupa masdar dan isim fa'il dengan mudhaf ilaih, bima nasabahul mudhaf dengan pemisah, yaitu isim yang dinasabkan oleh mudhaf. Bima nasabahul mudhaf dengan pemisah yang berupa isim yang dinasabkan oleh mudhaf. Min maf'ulin bih, apakah maf'ul bih? Aw dharaf ataupun dharaf, aw syibhi ataupun syibhu adharaf. Yang majrur ya. Paham ini? Fadlu, paham? Ada yang belum paham? Paham kan? Kalau belum paham, tanyakan. Jangan sampai lewat. Ini ya, percuma. Ya, nanti kalau enggak bisa harus ulang lagi. Semester berikutnya. Iya. Jadi kalau belum, ini enggak apa-apa, minta diulang. Usah malu kalau belum paham. Ya. Paham ini? Kalau sudah paham lanjut. Belum paham saya ulangi gitu kan. فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى. Maka contoh dari yang dipisahkan di dalamnya antara mudhaf dengan mudhaf ilaih, dengan mudhaf ilaih dengan maf'ulnya mudhaf, apa dengan maf'ulnya mudhaf, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Contoh dari apa yang di situ dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih oleh pemisah berupa maf'ulnya mudhaf. Ya, maf'ulnya apa? Mudhaf. Wa kadzalika زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم شركائهم وكذلك demikianlah زين dianggap indah لكثير من المشركين pada kebanyakan kaum musyrikin. Apa yang dianggap indah di tengah-tengah mereka kaum musyrikin? قتل أولادهم شركائهم. Ya. Di sini qatl mudhaf, mudhaf ilainya syurakaihim. Auladahum itu adalah pemisah yang memisahkan antara mudhaf qatl dengan mudhaf ilainya syurakaihim, dan aulad itu maf'ul yang qatlu. Dan idhafahnya qatl kepada syuraka adalah idhafatul masdar ila fa'ilih. Idhafatul masdar ila fa'ilih. Ya. Terjemahnya gimana berarti? Qatlu auladahum syurakaihim. Ya, aslinya qatlu syurakaihim auladahum. Hah? Apa terjemahnya? Ya, pembunuhan sekutu-sekutu mereka kepada anak-anak mereka. Ini yani perintah dari sekutu-sekutu mereka untuk mereka membunuh anak-anak mereka, gitu ya. Ya, sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah itu memerintahkan untuk mereka kaum musyrikin membunuh anak-anak mereka. Qatlu syurakaihim auladahum. Pembunuhan dari sekutu-sekutu mereka terhadap anak-anak mereka. Ini sekutu-sekutu ini memerintahkan untuk mereka membunuh anak-anak mereka, yang bunuh mereka-mereka sendiri. Ya. Atas perintah sekutu-sekutu mereka yang mereka sembah selain Allah. Itu diindahkan atas mereka kaum musyrikin. Fi qira'ati Ibni Amir binasbi aulad. Pada qira'ahnya Ibni Amir dengan nasab aulada. Kalau qira'ah yang biasa kita baca apa? Wa kadzalika zuyyina likatsiri minal musyrikin qatla auladahum syurakaihim. Apa? Qatla qatla auladihim syurakaihim. Bukan apa? Syurakaihim. Zuyyina atau zayyana? Zayyana ya, karena sebagai bayi dari zayyana. Kalau ini zuyyina ya, mabni lil atau mughayyarus sighah. Kalau yang syurakaihim pakai zayyana karena fa'ilnya syuraka ya. Wakadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladi syurakaihim. Adapun para kira yang lain yang dibaca syurakanya majrur sebagai mudhaf ilaih, maka zuyyina bukan zayyana. Ya, maknanya sama. Wa misalu ma fusila fihi bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi bi dharfin nasabahu al mudhafu alladhi huwa masdar ma hukiya an ba'di man yusaqu bi arabiyatihi tarku yawman nafsika wa hawaha sa'yun laha fi radaha. Contoh dari apa yang dipisahkan di dalamnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan pemisah berupa dharaf, yang dharaf ini dinasabkan oleh mudhaf, yang mana mudhafnya berupa masdar, adalah apa yang dihikayatkan oleh sebagian orang Arab yang dipercaya bahasa Arabnya, masih terjaga bahasa Arabnya. Tarku yauman nafsika wa hawaha sa'yun laha fi radaha. Lihat, tarku mudhaf, mudhaf ilaihnya mana? Nafsik. Dipisahkan antara tarku mudhaf dengan mudhaf ilaihnya nafsik dengan pemisah berupa dharaf yauma dan yaum, adalah ma'mulnya tark, dinasabkan oleh tark. Tarku yauman nafsik, engkau membiarkan dirimu ya di satu hari wahawaha bersama hawa nafsunya, dibiarkan untuk kau perturutkan semua keinginan hawa nafsumu, adalah sa'yun laha fi radaha, upaya untuk menghinakan dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kita memberikan celah, membiarkan jiwa kita untuk memperturutkan hawa nafsunya, karena itu adalah upaya untuk kita merendahkan ya diri kita sendiri. Wa mithalu ma fusila fihi bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi bimaf'ulil mudhafi alladhi huwa ismu fa'il. Contoh apa yang dipisahkan di dalamnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan pemisah berupa maf'ulnya mudhaf. Maf'ulnya mudhaf alladhi huwa ismu fa'il, yang mana mudhafnya adalah isim fa'il. Kalau yang dua contoh yang lewat tadi apa? Masdar ya. Mudhafnya adalah masdar. Yang isim fa'ilnya contohnya qira'atu ba'd salaf, qira'ahnya sebagian salaf, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rusulih. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rusulih. Dengan apa? Mengkasrah rusul, rusulih. Kalau kita biasa baca apa? Ya rusulah ya. Mukhlifa wa'dihi rusulah. Tapi di qira'ah yang lain dibaca dengan kasrah rusulih dan wa'adnya di fathah. Sebagai apa? Maf'ul. Dari mukhlif. Binasbi wa'ada, dengan menasabkan wa'ada, wajari rusul, dan mengajarkan rusul. Mukhlifa wa'adahu rusulih. Asli mukhlifa rusulih wa'adahu. Ya, di sini dipisahkan antara apa? Mudhaf mukhlif yang merupakan isim fa'il dengan mudhafilahnya rusulih oleh maf'ulnya mukhlif wa'ada. ومثال الفصل بالشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي درداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي. Contoh pemisah yang dia menyerupai dzaraf adalah ucapan Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم dalam hadith Abi Darda, hal antum tariku li sahibi, ya, apakah kalian tariku, akan meninggalkan, ya, li sahibi, meninggalkan sahabatku, li untukku, teman untukku. Aslinya apa? Tariku sahibi. Di sini tariku itu mudhaf. Makanya dibuang apa darinya? Nun. Aslinya tarikuna. Ya, jamak. Tarik tarikuna. Didhafahkan kepada sahibi. Dan dipisahkan antara mudhaf tariku dengan sahibi dengan misah yang berupa syibhu dzarf jar majrur. Hal antum tariku li sahibi, apakah kalian akan meninggalkan temanku li untukku. Wa hadza ma'na qawlihi fasla mudhafin ila akhirih. Inilah makna ucapan an-nazim fasla mudhaf ila akhirih. Kemudian wa ja'al faslu aidan fil ikhtiyar bil qasam. Datang juga pemisah yang memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dalam keadaan bisa memilih, bukan darurah, yaitu dengan pemisah berupa al-qasam, sumpah. Al-Kisai menghikayatkan ucapan orang Arab, hadza ghulamu wallahi zaidin, ini adalah budak demi Allah milik Zaid. Hadza ghulamu wallahi zaidin. Oleh hadza qala al-musannif, oleh karenanya musannif berkata walam yu'ab faslu yaminin, tidak dicela. Ya, menandakan pemisah dengan yamin. Wa asyara biqaulih, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wadtiraran wujida, karena darurat didapati, kepada annahu qad ja'al faslu, kadang datang pemisah yang memisahkan antara al-mudhaf al-mudhaf ilaih fi darurah, dalam keadaan darurat, bi ajnabi, dengan pemisah yang asing, asing dari mudhaf, bukan makmulnya mudhaf. Kalau makmulnya mudhaf kan enggak asing bagi mudhaf. Kadang didatangkan pemisahnya yang memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dengan pemisah yang asing dari mudhaf. Wa bina'til mudhaf, dan kadang juga dengan na'at sifatnya mudhaf. Ini ketika darurah. Wa bin nida, dan dengan nida juga. Famitsalul ajnabi qauluhu, maka contoh yang ajnabi, pemisah yang ajnabi adalah ucapan penyair, kama khuttal kitabu bi kafi yauma yahudiyyin yuqaribu aw yuzilu. Mana di sini syaitnya? Ya. Kama khutta al-kitabu bi kafi. Ya, bi kafi. Mana? Yauman, bi kafi yauman yahudiyyin. Nah itu. Yauman, di sini yauman asing dari kaf, karena dia bukan apa? Makmulnya kaf. Makmulnya khutta dia. Iya kan? Kama khutta al-kitab, sebagaimana ditulis al-kitab, kitabnya ahlul kitab. Bi kafi yauman yahudi, dengan tangan satu hari, yaitu tangannya orang Yahudi, yang mana dia dalam menulis yuqarib, kadang berdekatan, au yuzil, kadang berjauhan. Maknanya kana tilkal buyut, mensifati satu rumah-rumah, ataupun menyifati rumah-rumah ya, kana tilkal buyut munazzamah, ya, dahulu rumah-rumah munazzamah, tersusun rapi, libu'di ba'diha an ba'din, karena sebagiannya jauh dari yang lain. Kama yaktubul yahudi, sebagaimana, nah, disamakan dengan keadaan rumah-rumah itu yang berjauhan. Kama yaktubul yahudi alkitab, sebagaimana orang-orang Yahudi menulis alkitab. Idh yuqarib bainal kalimat, idh yuqarib bainal kalimat bimizan, au yubaid bainahuma bimizan, di mana mereka kadang yuqarib bainal kalimat, menekatkan antara kalimat-kalimat dengan timbangan tertentu, dan menjauhkannya dengan timbangan-timbangan tertentu. Al-Muhim syairnya di sini jelas ya. Bikafi yauman yahudi. Ini darurah syariah. Fafasala biyauman baina kaf wa yahudi. Maka penyair memisahkan antara, ataupun memisahkan dengan yauman antara kaf dengan yahudi. Wahu ajnabi, dan kaf itu ajnabi bagi kaf. Yauman itu ajnabi bagi kaf. Kenapa? Li'annahu ma'mul li khutta. Karena yauman itu bukan ma'mul dari kaf, tapi ma'mulnya khutta. Mamithalu na'at qawluhu, contoh pemisah yang berupa na'at, ini juga darurah. Najautu waqad ballal muradi saifah min abni abi syekhil awadihi talibi. Aku telah selamat. Waqad ballal muradi, orang muradi telah membasahi saifahu, pedangnya, dengan darah minabni. Aslinya minabni Abi Talib, dari darahnya anaknya Abu Talib, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Disifati di sini Syekhil Awadih. Ya, minabni Abi Syekhil Awadih. Ya, Syekhil Awadih, syekhnya orang Makkah. Syekhil Awadih, ini sifat dari apa? Syekh dari Ibni Abi Syekh Al-Awadih. Paham ini? Dipisahkan ya antara apa? Abi ya, artinya Abinya, Abi Talib. Syekh Al-Awadih sifatnya Abi. Di sini dipisahkan antara Abi mudhaf dengan mudhaf ilainya Talib, dengan pemisah yaitu sifatnya mudhaf Syekh Al-Awadih. Mana jelas ya? Ini diriwayatkan, ini ucapannya Muawiyah Ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Najautu, aku telah selamat. Waqad ballal muradi, orang muradi itu telah membasahi pedangnya dengan darah Ibni Abi Syekh Al-Awadih Talib, anak dari Abu Talib, syekhnya penduduk Makkah. Aslinya min Ibni Abi Talib Syekh Al-Awadih, dari darahnya Ibni Abi Talib syekhnya Al-Awadih, ini syekhnya penduduk Makkah. Wa qawluhu, orang tuanya ahlu Makkah. Juga contoh yang lain, ucapan penyair, Wala in halaftu ala yadayka la ahlifan bi yamini astaqa min yaminika muqsimi. Wala in halaftu ala yadayka la ahlifan bi yamini, lihat, bi yamini astaqa min yaminika muqsimi. Artinya bi yamini muqsimi. Dipisahkan di sini antara mudhaf yamin dengan mudhaf ilai muqsimi dengan pemisah yang berupa sifat astaqa min yaminik. Yamin yang lebih jujur dari sumpahmu. Astaq, ajru tanda jarnya fathah karena dia mamnu minas sharf. Wala in halaftu, jika aku bersumpah ala yadaika, sebutkan maknanya ala yadaika, ala fi'li yadaika, maksudnya katanya bi fi'li yadaihi al-ata' wal-jud wal-karam, bersumpah untuk berbuat dermawan, la ahlifan, maka saya akan bersumpah bi yamini dengan sumpah yang asdaqa min yaminik, dalam keadaan lebih jujur daripada sumpahmu, dari seorang yang bersumpah muqsimi, bi yamini muqsimi, sumpahnya orang yang bersumpah yang lebih jujur dari sumpahmu. Al-aslu aslinya bi yamini muqsimin asdaqa min yaminik. Faham ini? Pemisah nida, contoh pemisah yang memisahkan mudhaf dan mudhaf ilai berupa nida adalah ucapan penyair. Ifaqu ka'bu bujairin munqidun laka min ta'jili tahlukatin wal khuldi fi saqari. Ifaqu ka'bu bujairin. Bujairin, kecocokan, kesamaan engkau wahai Ka'ab dengan Bujair dalam Islam. Bujair masuk Islam, Ka'ab pun ikut masuk Islam. Kecocokan engkau wahai Ka'ab dengan Bujair fi ad-dukhul fil Islam, munqidun laka, menyelamatkanmu min ta'jili tahluka, dari azab yang, dari azab ta'jili tahluka, kebinasaan di dunia. Wal khuldi fi saqar, dan kekekalan di neraka saqar. Paham ini? Mana syaitnya? Ya, ifaqu ka'bu ini munada, harfu nida ini dibuang. Ifaqu ka'bu ini ya ka'bu. Ifaqu ka'bu bujairin. Itu darurah syairiyah. Sehingga kalau antum dapati yang seperti ini dalam syair, ah mungkin ini darurah pemisah ini. Kalau antum belum belajar kan mungkin bingung ya. Ifaqu ka'bu bujairin. Ifaqu ka'bu itu. Ya kan bingung tuh. Anda mungkin nyangkanya Ka'bu soalnya fa'il. Ya kan? Dari ifaku. Wa qawluhu, juga contoh ucapan penyair yang lain. Ka'anna birzawna aba isami zaidin himarun duqqa bil lijami. Mana syaitnya di sini? Ya, ka'anna birzawna aba isami zaidin tuh. Mudhafnya birzauna. Ya, dipisahkan dengan mudhaf ilainya zaid oleh pemisah berupa apa? Nida. Aba isam, ya aba isam. Seolah-olah birzaun zaidin, kudanya zaid wahai aba isam, himar yang duqqa bil lijami, di apa? Kenakan badannya lijam. Apa lijam? Bukan, lijam itu yang di kepala itu apa? Kekang ya? Iya, kekang. Jadi kudat cuma karena kurang bagus gitu. Kudanya seperti himar keledai. Ada di sini sebutkan maknanya nih. Yasifu birzauna rajulin ismihi Zaid. Penyair menyifati birzaun, yakni kudanya, seorang yang namanya Zaid, biannahu. Bahwasanya kudanya kurang bagus. Kurang bagus. Walam amduh. Wa annahu laula, dan bahwasanya kuda dia, laula lijam, kalau bukan karena kekang, yakni pasang, alladhi yadhharuhu, alladhi yudhiru fi madharil khail, alladhi yudhiru fi madharil khail, yang mana lijam ini menampakkan dia seperti penampakannya apa? Kuda. Lakana fi nazari man yarahu himara, ini saja di pandangan orang yang melihatnya itu keledai. Kenapa li sigharihi fi 'aini an-nadhir wa li dha'fi, karena kecilnya dia di pandangan orang yang melihat dan karena lemahnya. Cuma dikasih apa? Perlengkapan seperti kuda, jadi sigharihi kuda. Kalau bukan karena perlengkapan itu kayak keledai gitu. Selesai. Dengan ini pembahasan dari apa? Al-Mubaf. Panjang ya. InsyaAllah ini sudah siap semua ini merujaan ya. Masih ada pelengkapnya belum selesai ya. Al-Mubafah ya. Al-Mubafah selesai. Masih ada Al-Mubaf ila ya al-Mutakallim. Alhamdulillah setelahnya pendek-pendek. Ya. Absyiru. Ya, setelahnya pendek-pendek. Setelah panjang pendek enak kan hafalnya itu. Sekarang meroja ya. Atau sebelum kita masuk ke meroja ada yang mau ditanyakan? Ya Ka'bu, yang ditanyakan apa? Iya boleh. Tapi antum harus menakdirkan iya. Itu yang induknya harfu nida. Kalau di hadaf mesti iya. Boleh kalau antum mau manggil ya Abdullah. Gak usah kasih iya lagi. Iya kan? Zaid, Zaid. Maksudnya iya Zaid. Cuma di hadaf huruf nidanya. Takdirnya apa? Ya, bukan he. Jangan yang lain ya, kalau yang dibuang itu ya. Ah, kalau ada pertanyaan saya tanya nih. Siap ya, ya robnya, segala macamnya, maknanya. Ya dari kanan, terbalik dari alifofa. Nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhif uhdif ka turisina. Ya antum i'rab dulu. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi nunan talil i'rab aw tanwina mimma tudhifu hadhif ka turisina. Nunan maf'ul bih mansubun, maf'ul bih muqaddam mansubun, wa alamatun nasbihi al-fathah al-dhahir 'ala akhihi. Tali al-i'rab fi'l wa fa'il wa maf'ul, fi'l mudari'un marfu'un litajarrudihi 'ala an-nasibi wal jazimi, wa alamatu رفعه ضمة المقدرة على آخره منع من ذريا الثقل وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى نون الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره والجملة صفة في محل نصب صفة لنون أو حرف عطف تنوينا معطوف على ما قبله ومعطوف على منصوب منصوب مثله معطوف على نون وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخره مما تضيف ذيف جار ومجرور متعلق به ذيف ما موصولة في محل جر بمن تضيف فعل وفاعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت كطول سينا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي نحو وذلك والجملة فعلية من تضيف والجملة فعل من تضيف في صلة موصول لا محل له من الإعراب والآعد محذوف لا محل لها من الإعراب والآعد محذوف أي تضيفه اهذف فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت كطول سينا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وذلك كطول سينا طور مجرور مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهر لآخره ومضاف سينا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة لآخره وسينا مكسور من سيناء من سيناء. Antum jelaskan apa ini maksud dengan nun di sini ya. Juga sebutkan contoh-contohnya itu dulu. Yang dimaukan nun di sini adalah nun huruf i'rab. Yani nun al-musanna. Seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, tab nun musanna dan nun jamak. Kemudian nunnya mulhaq dengan keduanya. Contoh nun musanna tabbat yada abi lahabin. Kemudian yang mulhaq dengannya hadza nifna zaidin. Kemudian nun jamak muzakkar salim wal muqimish shalah dan contoh yang mulhaq dengannya ishru amrin untuk nun basatin dan syaitin dan yang semisal dan keduanya tidak dihapus karena irob datang sebelumnya atau datang setelahnya. Jadi tidak dibuang nun pada basatin dan syaitin seperti syaitin al insi, basatinu zaitin tidak boleh dibuang ketika dibafahkan. Kenapa? Karena nun di sini la tali al irob. Ya, nun ini tidak datang setelah apa huruf i'rab, ya kan? Seperti pada muslimi Makkah. Ya, muslimina tadinya kan. Nunnya di sini kan datang setelah apa? Huruf i'rab, ya, ya kan? Adapun pada basatin dan syayatin tidak. Nunnya tidak datang setelah apa? I'rab. Bal alamatuhu hiya allati taliha. Bahkan tanda i'rabnya itulah yang datang setelah nun. Nah, itu. Bal apa? Alamatuhu hiya allati taliha. Bahkan tanda i'rabnya itulah yang datang setelah nun. Insyaallah faham ya. Syayatin jama'ah. Hah? Iya jama'ah apa bentuk jama'ah apa? Jama'ah taksir bukan jama'ah mutakar salim. Kemudian sebutkan macam pembuangan. Ya, pembuangan dari tanwin, kemudian juga apakah di sana ada pembuangan selain itu? Selain pembuangan nun dan tanwin, ya. Macam-macam pembuangan ada yang berupa dibuang ta'nis seperti contoh ucapan seperti bait syair yang disebutkan pada al-kafiyah hadzu ta'nis minhu qad jarit fi kalimatin sumiyat fala tazil. Contohnya seperti qiraah selainnya la addu lahu ujahu dan farab menjadikannya boleh dikiaskan, yakni contohnya wa iqamis shalah, artinya wa iqamatis shalah. Sini disebutkan au tanwin an au tanwinan mimma tudif, atau membuang tanwin dari apa yang dia diidhafahkan. Ya ini ketika padanya ada tanwin. Kalau tidak ada padanya tanwin, ya maka pembuangannya sifatnya apa? Ya muqaddar saja, ditakdirkan saja. Ya kemudian bait yang setelahnya. Wa tsaniya jurur wan mimin aw fi idza lam yasluh illa dzaaka walla ma khudha. Qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala wa tsaniya jurur wan mimin aw fi idza lam yasluh illa dzaaka walla ma khudha. Wa tsani wa نفي ثاني مفعول به مقدم لجرور وجرور فعل امر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر به وجوبا تقدير انت واو عاطفه انوي مفعول انوي فعل امر مبني على حذف حذف الا وفاعل ضمير مستتر به وجوبا تقدير انت من قصد لفظه مفعول به او عاطفه في معطف على من إذا ظرفية متضمن معنى شرط وهو مضاف لم مبني على السكون في محل جر وهو مضاف في محل نصب ظرف لم في لم حرف نفي وجزم وقلب يصلح في المضارع مجزوم بلام ولامة جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو إلا من ضمير مستتر إلا حرف استثناء أداة الاستثناء ذاك فاعل ليصلح والكاف حرف خطاب واللام واو عطفة اللام مفعول به مقدم لخذا خذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون توكيد خفيفة منقلبا ألفا من البيت dan engkau jarkan yang kedua dan engkau niatkan mana min dan fi apabila tidak cocok kecuali hal tersebut, maka engkau ambillah lam sebagaimana pada mana mudhofnya. Anda sebutkan khilaf yang berkait dengan amil dari mudhof ilaih, apa yang mengejarkan. Ya, sebutin khilafnya, kemudian apa yang rajih dari pendapat yang ada ya. Pada masalah ini ada 4 ucapan ulama nahwu. Yang pertama, pendapatnya Sibawai dan dirujikan oleh mutaakhirin sebagaimana dalam mu'alif. Dan hasilnya bahwasanya mudhaf adalah amal amil dari mudhafun ilaih. Karena mereka berdalilkan bahwasanya mudhaf ilaih tidaklah bahwasanya mudhaf bisa masuk pada dhamir, dan dhamir ini tidak dimasukkan kecuali pada amilnya, seperti dirhamuka wa kitabi wa dinaruhu. Dan ini insyaallah yang rajih. Dan tsani, yang kedua, pendapat yang kedua itu mendapatnya As-Suhaili dan Abu Hayyan, bahwasanya As-Suhaili dan Abu Hayyan bahwasanya yang ambilnya adalah al-idhafah. Pendapat yang ketiga, bahwasanya ambilnya adalah yang dikandungi pada makna idhafah, dari mana alam, dari mana alam. Dan ini pendapatnya Az-Zajjaj. Pendapat yang keempat, bahwasanya amilnya mudhafun ilaih adalah huruf yang muqaddar, huruf yang ditakdirkan, dan kepadanya lah pendapat Ibnu Al-Badish. Pendapatnya Ibnu Badish ya, berkait dengan apa yang mengajarkan mudhaf ilaih ataupun amil apa yang mengajarkan mudhaf ilaih. Tadi disebutkan ada 4 pendapat ya. Ada satu faedah lagi yang belum disebutkan ya tadi. Pendapat yang pertama ini yang rajih, pendapatnya Sibawai dan jumhur mutakhirin ini. Itu bahwasanya amilnya mudhaf ilaih yang mengajarkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Dalilnya apa? Bersambungnya dhamir dengan mudhaf, dan yang namanya dhamir tidaklah bersambung kecuali dengan amilnya. Ya. Dan juga yang namanya mudhaf menuntut mudhaf ilaih dan mengejar mudhaf ilaih, seperti amil yang mengejar ma'mulnya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat siapa tadi? Yang menyatakan bahwasanya amilnya adalah apa? Idhafah As-Suhaili. Iya. Kemudian pendapat berikutnya adalah makna lam min dan siyah. Itu mazhab siapa? Az-Zajjaj. Dan yang keempat adalah huruf-huruf yang ditakdirkan dari lam, min, dan fi. Kemudian sebutkan masing-masing dari bobit idhafah dengan makna min atau makna fi ataupun makna lam. Ya. Pada makna mudhafun ilaih ada 3, yang paling banyak datang dengan makna lam, karena itu adalah asal. Sampai Az-Zajjaj berpendapat dengan pendapat tersebut bahwasanya tidak bermakna kecuali makna lam. Makna lam dan lam di sini adalah maknanya adalah bisa ikhtisos, seperti lijamul faros, wahasirul masjid, waqanadilud dar. Dan para ulama tidak menyebutkan pada macam ini dhobit yang umum, akan tetapi mereka menyebutkan bahwasanya terjadinya idhafah pada makna fi atau ala makna fi atau atas makna min. Jika tidak bermakna fi atau min, maka itu bermakna lam, karena asalnya maknanya adalah lam. Dan yang setelahnya itu yang di bawahnya lam, maju mana min. Dan min sini adalah min bayanil jins. Dan mereka menyebutkan ahli nahu pada macam ini dobit 2 perkara. Yang pertama bahwasanya dobitnya anakun al mudaf ba'd mudaf ilaih, agar mudafnya bagian dari mudaf ilaih. Yang kedua, anakun al mudaf ilaih salihan ikhbar, mudhaf ilainya bisa dijadikan khobar dari mudhaf. Dan mereka menjadikan pada macam ini idhofah al-adad ilal ma'dud. Contohnya salah satu aswabin. Dan idhofah adad ilal adad. Contohnya salah satu salasu mi'atin. Wa arba'atu alaf. Dan idhofah al-maqadir ilal maqadarat. Contohnya sitlu tufah wa shibru ardin. Dan setelahnya yaitu yang bermakna mudhaf ilaih yaitu makna fi. Dan mereka linahu menjadikan pada macam ini dobit, yaitu dobitnya anakun al mudhaf ilaih dorfan bil mudhaf, agar mudhaf ilaihnya sebagai dorof bagi mudhaf. Imma makanan, baik dorofnya makan, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya sahibayis sijini, atau dorofnya zaman, seperti ucapanmu Al-Husain radhiyallahu anhu syahidun karbalai. Dan firman Rasulullah ta'ala, tarabbusu arba'ata ashhurin. Kemudian yang setelahnya, lima siwa zainika wakhsus awwala au a'tihi ta'rifa billadhi tala i'rab. Kemudian sebutkan maknanya dulu. Lima siwa zainika wakhsus awwala au a'tihi ta'rifa billadhi tala. Lima jarun majurun mutalikun bikhud fil bayt sabiq. Siwa ظرفه ظرف متعلق بمحذوف صلة مع المجرور محلا بلام وصفة مضاف ذينك اسم الإشارة وهو مضاف مضاف إليه وخصوص الواو حرف عطف وخصوص فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستن فيه جواز وجوبا تقريبا أنت أولا مفعول به لخصوص أو أعطه أو حرف عطف أعطه أعطي فعل أمر مبني على حرف عطف لله وفاعله ضمير مفصل فيه وجوبا تقدير أنت والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مفعول بأول التعريف مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة بالذي جار ومجرور متعلق بالتعريف ترى فعل مد والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذي والجملة لا محل لها من الإعراب dan maknanya itu ambillah lam pada selain ambillah mana alam pada selain dua ini, selain min dan fi, dan khususkanlah yang pertama atau berilah ta'rif dengan yang datang setelahnya. Antum jelaskan ucapan beliau wakhsus awwala itu isyarah kemana ya. Kemudian juga antum sebutkan pembagian dari apa idhafah dan makna dari bait waqsus awwala ila akhirih, yaitu bahwasanya mudhaf itu terbagi menjadi dua, yaitu idhafah mahdhah dan ghairu mahdhah. Adapun yang mahdhah yaitu idhafah yang tidak disandarkan kepada wasaf atau yang idhafah selain wasaf atau wasaf yang menyupai fi'il ataupun kepada fi'il mudhari kepada maf'ulnya. Idhofah mahdhah yaitu idhofah kepada wasaf yang menyerupai fi'il kepada maf'ulnya adapun kepada ma'mulnya. Adapun idhofah ghairu mahdhah yaitu penyandaran sifat yang disebut idhofah ghairu mahdhah itu penyandaran wasaf yang serupa dengan fi'il yang disupakan dengan fi'il kepada makmulnya Dan faedah dari idhofah mahdhah itu at-takhsis. Yaitu dan takhsis ketika idhofah kepada nakirah. Ketika mudhofnya diidhofkan kepada nakirah. Dan memberikan faedah ta'rif ketika mudhofnya diidhofkan kepada yang ma'rifah. Adapun idhofah yang ghairu mahdhah maka tidak memberikan faedah takhsis, tidak memberikan faedah ta'rif. Tapi faedahnya memberikan faedah takhsis. Takhsis. Ya, ucapan beliau An-Nadhim rahimahullah wa khus awalan awati ta'rif illadhi tala mengisyaratkan kepada dua pembagian dari apa? Idhafah, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Idhafah yang mahdhah adalah idhafah selain wasf yang diserupakan dengan fi'il kepada ma'mulnya, selain itu ya. Dan idhafah mahdhah faedahnya apabila disandarkan kepada yang nakirah, maka untuk apa? Takhsis. Nah, itu maksud dari ucapan beliau khusus awwala, khususkanlah ya, isim yang pertama mudhafnya ketika disandarkan kepada yang nakirah ya. Au a'ti ta'rifah, atau memberikanlah dia ma'rifah, yaitu ketika diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Jadi idhafah mahdhah fungsinya ada dua, imma takhsis wa imma ta'rif. Adapun idhafah ghairu mahdhah ya, babitnya adalah penyandaran wasf yang diserupakan dengan fi'il kepada maf'ulnya, maka ini tidak memberikan faedah takhsis, tidak pula ta'rif. Tapi faedahnya apa? Takhsis. Takhsis ya, untuk keringanan, meringkas, lebih ringkas ya. Lebih ringkas ucapanmu hadza boribu zaidin al-an daripada hadza boribun zaidan ya. Nah itu paham ya Hasan? Apa nama lain dari idhofah mahdhah? Ya, apa? Ma'nawiyah. Kenapa disebut dengan ma'nawiyah? Memberikan asar pada makna, iya kan? Tadinya nakirah menjadi khusus, menjadi ma'rifah. Nama lain dari idhofah ghairu mahdhah lafziyah, karena faedahnya hanya berkait dengan lafaz ya, mengingatkan lafaz. Hasan. Contoh ja'a dharibu zaidin. Ja'a dharibu zaidin ams. Ja'a dharibu zaidin ams. Di sini idhofahnya apa? Dharibu zaidin lafziyah atau ma'nawiyah mahdhah atau ghairul mahdhah? Hah? San. Lafziyah. Yakin? Kenapa? Alasannya karena apa? Wasf yang diserupakan dengan fi'il mudhari' diidhafahkan kepada yang lain. Di sini serupa dengan fi'il mudhari' enggak? Wasfnya dharibu zaidin ams. Tidak. Kenapa? Karena waktunya lampau. Jadi syaratnya agar dia serupa dengan fi'il mudhari', maka penunjukkan waktunya imma sekarang atau yang akan datang. Sehingga contoh tadi dharibu zaidin ams itu apa? Ya, ma'nawiyah. Ya, tufidu at-ta'rif. Memberikan faedah ta'rif. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa in yushabihi al-mudhaf yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. I'rab, kemudian dijelaskan artinya. Wa in yushabihi al-mudhaf yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Waw, waw istiqnafiyah. In syartiyah yushabih fil mudhari' majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa huwa al-mudhaf fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahira ala akhirhi. Yaf'alu kusila lafdhu maf'ulun bih. Wasfan wasfan hal min mudhaf fa li jawabi syarat an antan kirihi jar wa majrur an halfu jar mabniun ala sukun tankirihi isim majrur bi'an wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiru ala akhirihi wa huwa mudhaf walha domir muttasil mabniun al-kasrah fi mahalli mabniun al-kasri fi mabniun al-kasri fi mahalli fi mahalli jarin mudhafun ilaih la nafiyah yu'dalu fi'il mudhari' mabni ghayru sighah wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila tankir. Dan apabila mudhaf itu sifat yang diserupakan dengan yang menyerupai yaf'alu atau fi'il mudhari', maka nakirahnya tidak tercela. Antum sebutkan apa saja macam dari mudhaf yang dia menyerupai fi'il, ya. Kemudian disertakan contohnya. Ya. Silakan di. Yang pertama isim fa'il. Contohnya hadza daribu zaidin al'an au ghadan. Yang kedua isim maf'ul. Contohnya hadza madrubul ab al'an au ghadan. Yang ketiga contohnya sifat musyabbahah. Contoh hadza hasanul wajhi. Idofa maknawi. Dan apabila mudhafnya bukan wasof ataupun wasofnya beramal, yang beramal, yang tidak beramal, tidak beramal apabila waktunya lampau, maka idofanya maknawi. Contoh mahdhah atau maknawi. Ajibtu min darbi Zaidin. Hadza daribu Zaidin amsi. Kemudian karubba rajin azimil amali murawwa'il qalbi qalilil hiyali. Ya, ini sianya. Antum ini aja ya, i'rab saja. Ya. Karena penjelasan sudah lewat. Karubba rajin azimil amali murawwa'il qalbi qalilil hiyali. Kaf jaratun liqaulin mahdhuf. والجر مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا محذوف تقديره وذلك كائن كقولك رب حرف جر لدون تقليل شبيه بالزائد راجينا مضاف مضاف اليه مضاف مضاف رب حرف جر ruba harfu jarin yadul ala taqlil syabihan bi zaid rajina majrur bi ruba wa alamat jari al kasrah fi mahali raf'in mubtada wa majrur wa mudhaf na mudhafun ilaih azimil amal azimi sifatun awal li rajin wa mudhaf al amal mudhafun ilaih murawwa'il qalbi qalilil hiyali murawwa'i sifatun thaniyah li rajin wa mudhaf al qalbi mudhafun ilaih qalili sifatun thalithah wa mudhaf al hiyali mudhafun ilaih. Di antara bentuk mudhaf adalah al-musyabbah bil mahdhah. Selain mudhaf ya, selain idhafah mahdhah, kemudian idhafah ghairu mahdhah, ada bentuk ketiga yaitu idhafah yang musyabbah bil mahdhah. Contoh ada 7 bagi 7 jenis. Yang pertama idhofatul ismi ila sifah, seperti contoh masjidul jami'. Yang kedua idhofatul musamma ila ism, contohnya syahrul ramadan. Yang ketiga adalah idhofatul sifah ila mausuf, contoh sufu imamah. Yang keempat idhofatul mausuf sahqu imamah. Yang keempat adalah idhofatul mausuf ila qaim maqam sifah, contoh ucapan penyair ala zaiduna yauman naqara ra'sa zaidikum bi abyadha mal syafratain yamani. Yang kelima adalah idhofatul muakkad ila muakkid, contoh pada ucapan yauma idzin, haina idzin dan ama idzin. Yang keenam adalah idhofatul mulgha ila mu'tabar, contoh ucapan penyair ilal hawli thumma assalamu alaikum ilal hawli thumma assalamu alaikum wa man yabki hawlan kamilan faqad i'tadar. Yang ketujuh adalah idhofatul mu'tabar ilal mulgha, contohnya adalah idrib ayyahum asa'a. Yang terakhir wadil idhafah, wadil idhafah tusmuha lafziyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah. Ya, silakan di-i'rab dan jelaskan. Belum terakhir, maksudnya terakhir berkaitannya dengan tadi idhafah, macam-macam idhafah. Al-waw atifah di mubtada di isim isyarah mabniun ala sukun fi mahal rafi mubtada al-awwal. Al-idhafah badal waw atif bayan اسمها مبتدا ثان وهو مضاف ومرفوع وظرف فيها ضمه الظاهره على اخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف. لفظيه خبر مرفوع وظرف فيه خبر لاسم خبر لمبتدا ثان مرفوع وظرف فيه الضمه الظاهره على اخره وسكن الوقف. والجملة الاسمية المبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الأول. والجملة المبتدأ الثاني من المبتدأ وخبره خبر للمبتدأ الأول. الواو عاطفة تلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. محضة خبر المبتدأ مرفوع ونعم ترفه الضمة الظاهرة على آخره. الواو عاطفة معنوية معطوف على محضة. dan idhafah ini yaitu idhafahnya wasaf kepada makmulnya, dan idhafah ini yaitu idhafahnya isim yang menyerupai fi'il mudhari' dinamakan lafziyah. Adapun yang itu yaitu yang dia mahdhah yang menghasilkan yang terhasilkan tahsis ataupun ta'rif disebut mahdhah dan ma'nawiyah. Disebut mahdhah karena dia terlepas dari niatan infisal. Niatan infisal. Adapun disebut ma'nawiyah karena kembalinya kepada makna yaitu tahsis dan ta'rif. Adapun dinamakan ghairu mahdhah karena dia di atas penakdiran infisal. Pada contoh hadza daribun hadza daribu zaidin al-an, di atas penakdiran hadza daribun zaidan al-an, hanya saja diidhofahkan. Adapun maknanya satu, maknanya sama dan diidhofahkan agar untuk meringankan. Ya, wa dhil idhofah di ismi syarah lil qarib, itu kembali kepada contoh dari idhofah wasaf kepada ma'mulnya. Rubba rajina azimil amali muwwa'il qalbi qalilil hiyali tilka isim isyarah al-ba'id, ini mengisyaratkan kepada yang sebelumnya. Wa khusus awwala aw'atihi ta'rifa, Ya. Yang itu disebut dengan mahdhodan ma'nawiyah. Dan di sana masih antum ya, coba barangkali kalian ingat. Di sana ada isim-isim yang dinukil dari orang Arab menetapi nakirah. Ya, selain wasaf yang diserupakan dengan fi'il mudhari, ada isim-isim yang dia bukan wasaf yang diserupakan dengan fi'il mudhari, tapi dia idhofahnya tidak menjadikan dia nakirah. Idhofahnya dia kepada yang ma'rifah tidak menjadikan nakirah. Sebutkan beberapa di antaranya yang kemarin sudah kita. Ada enggak? Ada ya, siapa? Ghair. Kita lihatkan itu. Hasab nahika. Ya. Ghair ini isim yang mutawakhil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman sehingga meskipun diidhofahkan kepada yang ma'rifah tetap dia dalam keadaan apa? Nakirah. Kecuali ada pengecualian enggak? Hah? Bisa enggak dia ma'rifah? Bisa. Yaitu ketika apa? Datang di antara dua hal yang saling perlawanan. Iya. Apakah pada perkara yang hissi ataupun ma'nawi? Iya. Yang hissi contohnya apa? Yang sudah kita kemarin sebutkan. Al-burtuqal ghairu. Yang perlawanan, kira perlawanan apa ya? Perlawanan. Al-ilm ghairul jahl. Yang perlawanan apa? Yang hissi ada enggak? Ah. Kalau al-harakah harus sukun ini ma'nawi juga ya. Ma'nawi. Kemudian hasab. Ini juga apa? Tenggelam dalam keibhaman. Didhofahkan kepada yang apa? Ma'rifah tetap dia nakirah. Mungkin enggak untuk dia menjadi yatakhassas? Mungkin ya kalau hasab bisa menjadi khusus. Dengan didhofahkan kepada yang ma'rifah dia yatakhassas. Oleh karenanya kita dapati hasab datang sebagai mubtada. Bihasbika dirhamun. Atau hasbuka dirhamun. Mubtada dia. Hasab. Kau boleh padahal dia kan mutawakhil fil ibham. Dia dhafahkan tapi tetap dia nakirah. Ia boleh karena sudah yatakhassas. Terkhususkan dengan apa? Dhafah. Dan sudah kita lewatkan ya mungkin. Di antara musawih yang membolehkan datangi mubtada. Dalam keadaan nakirah. Yaitu ketika apa? Dikhususkan dengan sifat apa dengan dhafah. Juga nahika. Nahika. Mana apa nahika? Kita lewatin kemarin. Hasbuka ya atau kafika. Kafika. Nahika an tuladi. Nahika bi Alfiyah ibn Malik. Maksudnya apa? Alfiyah ibn Malik. Nahika an tuladi ghairiha. Alfiyah ibn Malik mencukupi engkau dalam hal nahu dari selainnya. Contoh ini nahika khabar muqaddam dia. Ya. Kemudian mubtadanya alfiyah dan ba'nya huruf jar tambahan. Atau mungkin mubtada juga bisa ya karena dia dikhususkan dengan apa? Idhofah. Kemudian wa waslu al bidzal mudhafi mutafar in wusilat bi in wusilat bi thanikal kal ja'd asy'ar. I'rab kemudian diterjemahkan. Wa waslu al bidzal mudhafi mutafar in wusilat bi thanikal ja'd asy'ar. إن وصلت باثنان كالجعدش ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت باثنان كالجعدش باثنان ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت باثنان إن وصلت بالثاني كالجعدش شعر وو عاطفة وصل وصل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره وهو مضاف الكسر لفظه مضاف إليه بذا جار ومجرور متعلق بوصل وهو مضاف ذا اسم الإشارة المضاف بدل أو نأت لاسم الإشارة أو أطف عطف بيان مغتفر خبر مبتدأ مر خبر لوصل وسكن لأجل الوقف إن شرطية وصلت فعل ماض مغير الصيغة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ال بالثاني بالثاني جار ومجرور متعلق بوصيلة الكاف جار لقول محذوف الجعل الشعر كالجعل جار ومجرور متعلق بالثاني كالجعل جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك كقولك وذلك كائن كقولك الجعل مضاف الجعل مضاف الشعر مضاف إليه مجرور وسكن لأجل الوقف معنى البيت dan menjambung memasukkan menjambung atau memasukkan alif lam memasukkan al kepada mudhaf yang lafziyah ini diperbolehkan dengan syarat apabila disambung apabila mudhafun ilaihnya itu dengan syarat apabila alnya itu bersambung dengan mudhafun ilaihi dengan yang kedua yaitu mudhafun ilaihi mahdhufun yadullu dalla alaihi ma qablahu in wusilat fa wusilat bisani in wusilat bisani fa waslu al bidal mudhafi muktafar fa muktafar hukum asal mudhaf tidak boleh dimasuki alif lam alasannya karena mudhaf itu sudah ma'rifah bertentangan dengan alif lam memungkinkan al ini masuk kepada mudhaf dengan syarat idhafahnya dengan syarat alnya itu juga masuk kepada yang kedua dengan syarat idhafahnya ini adalah idhafah lafziyah ghairu mahdhah boleh pada idhafah ghairu mahdhah al ini masuk pada mudhaf dengan syarat al ini masuk kepada mudhafun ilaih seperti contohnya al-ja'di sya'ar atau ad-daribur rajul ad-daribur rajuli apabila tidak ada syarat ini dan syarat yang akan disebutkan berikutnya maka terhalanglah perkara ini tidak boleh masalah ini masalah pemasukan al pada mudhafun contoh yang enggak boleh adalah hadzat daribu rajulin boleh karena kan alnya tidak masuk kepada mudhafun ilaih tidak ada alif lam pada mudhafun ilaihnya cukup sampai di sini murajaahnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya wallahu a'lam subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum